Bu Ayu, belanja juga, Bu? Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya? 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh. Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat. Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4. Berarti satunya 2.500. Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya. Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan? Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang. Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong. 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.